Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Kaum muslimin yang kami hormati, melanjutkan kita berkenalan dengan mushaf Al-Quran yang kita miliki. Umumnya masyarakat ketika ditanya tentang jumlah ayat yang ada dalam Al-Quran, mereka sering menyebut angka 6666, 6666 ayat. Namun angka seperti ini yang tepat itu bukanlah angka yang mewakili jumlah ayat Al-Quran yang sebenarnya. Lalu bagaimana penjelasan ulama tentang jumlah ayat Al-Quran? Disebutkan dalam Muqaddimah fi Ahkamil Quran bahwasanya ulama berbeda pendapat tentang jumlah ayat Al-Quran. Ad-Dani rahimahullah mengatakan, ajma'u ala anna adada ayatil Quran sittatu alafin wa mi'ata ayatin. Ulama sepakat bahasanya jumlah ayat Al-Quran itu tidak kurang dari 6200 ayat. Ulama sepakat jumlah ayat Al-Quran tidak kurang dari 6200 ayat. Thumma ikhtalafu fi ma zada 'ala dzalika. Kemudian selanjutnya mereka berbeda pendapat untuk yang lebih dari 6200. Sebagian di antara mereka ada yang tidak menambahkan, sehingga jumlah ayat Al-Quran menurut mereka hanya 6200. Dan sebagian ada yang menambahkan, dan di antara tambahannya ini ulama berbeda pendapat dalam jumlah yang cukup banyak. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 6204. Ada yang mengatakan 6214. Ada yang mengatakan 6225. Dan ada yang mengatakan 6236 dan beberapa versi yang lainnya. Sehingga untuk yang lebih dari 6200, ulama berbeda pendapat dalam menentukan angka yang tepat untuk jumlah ayat Al-Quran. Dan perbedaan ini kembali kepada perbedaan para ahli qiraah. Siapakah ahli qiraah? Mereka yang menyampaikan dan mengajarkan Al-Quran berdasarkan sanad, sehingga dia punya guru. Dia punya guru, kemudian gurunya ini punya guru, dan terus bersambung hingga sampai kepada para sahabat dan sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah ahli qiraah. Dan kita bisa mendapatkan Al-Quran di zaman kita saat ini dari beberapa ahli qiraah. Umumnya untuk qiraah Indonesia, kemudian juga yang ada di Saudi adalah qiraah hafaz dari Asim. Qiraah hafaz dari Asim. Nah, karena ahli qiraah ketika mereka mempraktekkan cara membaca Quran itu berbeda-beda, maka para ulama kemudian menyimpulkan berbeda-beda jumlah ayatnya. Dinyatakan bahasanya, ikhtilaful qurra bainal basriyin wal kufiyin wal syamiyin wal makiyin wal madaniyin fil adad. Terjadi perbedaan pendapat di antara para al-qurra, para ahli qiraah, baik yang dari Basrah, dari Kufah, dari Syam, dari Mekah, Madinah, dalam menentukan jumlah ayat Al-Qur'an. Abu Abdullah Al-Musili pernah mengatakan, ikhtalafa fi adadil ayi ahli al-Madinati wa Makkah wa Syam wal Basra wal Kufa. Ada perbedaan pendapat jumlah ayat Al-Quran antara penduduk Madinah, ahli qiraah penduduk Madinah, ahli qiraah penduduk Mekah, ahli qiraah penduduk Syam, ahli qiraah penduduk Basra maupun penduduk Kufa. Sehingga kota-kota besar yang dulu dihuni oleh para ulama, dan di antara mereka adalah para qurra, ketika mereka mengajarkan, ada yang mengajarkan jumlah ayatnya sekian, ada yang mengajarkan jumlah ayatnya sekian, dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan begini, Bukankah Al-Quran telah diturunkan sempurna di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sehingga Al-Quran ya seperti itu, dan tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Lalu kenapa ulama berbeda pendapat dalam menentukan jumlah ayatnya? Dan selisihnya bisa cukup banyak. Tadi misalnya kita lihat, ada yang berpendapat 6.200 tanpa tambahan angka di setelah 200. Dan ada yang berpendapat 6.236, selisihnya 36 ayat. Berarti ada Al-Quran yang lebih tebal, ada Al-Quran yang lebih tipis dengan selisih 36 ayat. 36 ayat, ya kurang lebih misalnya kalau kita ukur pakai surat Al-Kahfi, berarti sepertiganya surat Al-Kahfi. Nah itu kemana sepertiganya surat Al-Kahfi menurut mereka yang mengatakan bahasanya ayat Al-Quran hanya terdiri dari 6.200 ayat. Jawabannya bahwasanya jumlah Al-Qurannya sama. Tidak ada perbedaan antara satu qurra, antara satu ahli qiraah dengan ahli qiraah yang lain. Maka qiraah A, Al-Quran yang dia baca seperti itu. Kalau dia tadarus lengkap, ya seperti itu. Sama seperti ahli qiraah B, sama seperti ahli qiraah C. Nah yang membedakan adalah tempat pemberhentian mereka ketika membaca Al-Quran. Apakah berhenti di situ dihitung sebagai ayat, ataukah berhenti di situ hanya sebatas dianggap sebagai waqaf? Sehingga sebab perbedaan ini bukan perbedaan tebal tipisnya mushaf, namun sebab perbedaannya adalah ketika mereka berhenti, apakah itu berhenti untuk ayat ataukah berhenti untuk waqaf. Kadang di antara mereka berhenti untuk waqaf, sehingga diajarkan kepada muridnya ini hanya sebatas waqaf dan bukan rasul ayah, bukan nomor ayat. Dan ada yang di antara mereka yang mengatakan kita berhenti di sini dan ini nomor ayat, ayat yang baru. Sehingga terjadinya perbedaan di situ adalah ketika mereka mengajar di sini berhenti karena berhenti di akhir ayat ataukah berhenti karena waqaf. Wasababu fil ikhtilafi fi adadil ayah, dan sebab perbedaan jumlah ayat adalah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqifu ala ru'usil ayat litauqif. Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di akhir ayat. Fa idza alima mahalluha wasala litamami, ketika diketahui, fa idza ulima mahalluha, ketika diketahui posisi-posisinya, maka di situ kita bisa mengetahui berarti di sini sudah selesai satu ayat, di sini sudah selesai satu ayat. Kemudian kadang beliau menyambung, fa yahsabu sami'u hina idzin annaha laysat fasilatan. Sehingga orang yang mendengar menyangka bahasanya ketika beliau sambung di sini adanya jeda, menunjukkan kalau itu bukan akhir ayat. Sehingga terjadilah perbedaan dalam menilai apakah ini sudah akhir ayat ataukah belum akhir ayat. Dari situlah kita bisa mengetahui ada perbedaan jumlah ayat dalam Al-Quran. Tayyib. Dan intinya mau berpendapat A, berpendapat B, berpendapat C, dalam hal ini semuanya ditoleransi. Mirip seperti perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah bismillahirrahmanirrahim di surat Al-Fatihah itu termasuk ayat pertama ataukah tidak. Ada yang mengatakan itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Ada yang mengatakan itu bukan ayat pertama dari Al-Fatihah. Tapi mereka sama-sama sepakat Al-Fatihah itu 7 ayat. Cuman mereka beda dalam perhitungan. Mereka yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dari surat Al-Fatihah, maka kalau kita hitung bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, sampai waladdallin, ini ayat yang terakhir. Kalau basmalah bukan ayat pertama, gimana ngitungnya? Kalau basmalah bukan ayat pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim. Nah, di bagian yang ayat ketujuh tadi, dibagi menjadi dua. Siratal ladhina an'amta alaihim, ayat yang keenam. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin, ayat yang ketujuh. Al-Fatihahnya tidak ada yang berubah. Sama. Ketika dibaca sama. Cuman mereka beda pendapat apakah basmalah masuk ayat pertama atau tidak. Dan baik dimasukkan sebagai ayat pertama maupun tidak dimasukkan, mereka tetap sama-sama sepakat bahasanya basmalah terdiri dari 7 ayat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahasanya basmalah adalah sab'un minal mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Sehingga baik mengikuti pendapat pertama maupun kedua, bismillahirrahmanirrahim, jumlah apakah bismillah termasuk ayat pertama atau tidak, itu tidak mempengaruhi jumlah ayat dalam Al-Fatihah. Wallahu ta'ala alam. Semoga semakin menambah pengetahuan kita terhadap mushaf Al-Quran, sehingga menambah kecintaan kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung di nomor yang sudah tersedia 0812-3244-3344. Baik, tadi sudah ada penelpon yang masuk. Kita angkat penelpon yang pertama. Silahkan, dengan siapa, di mana? Ya, dengan Fulanah Mas di Jember. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, beberapa hari yang lalu ayah saya meninggal dunia di saat saya masih bekerja di kantor. Setelah itu saya pulang dan jenazah sudah di rumah. Ya karena saya kalut dan sedih dan mungkin dalam keadaan capek. Tahlil atau Yasin? Saya bilang begitu dan semuanya terdiam. Akhirnya proses dilanjutkan sampai selesai penguburan jenazah. Setelah itu ternyata beberapa hari kemudian saya mendengarkan berita-berita yang kurang enak tentang saya. Akibat saya bicara jangan ada Yasin atau Tahlil untuk ayah saya itu, dan ternyata berimbas buruk kepada hubungan tetangga, antar tetangga. Ada beberapa tetangga yang tidak mau menyapa saya ketika bertemu, dan beberapa tetangga juga seperti agak memusuhi ibu saya, begitu Ustaz. Lalu yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana kira-kira tahu, Ustaz? Ya, silakan. Ya, yang mau saya tanyakan di sini, bagaimana saya menyikapi hal ini, apa yang harus saya lakukan? Mohon saran dari Ustaz. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Baik, Anda sebenarnya lebih banyak bertanya tentang solusi dan bukan masalah hukum, ya. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama, barangkali ini hanya sebatas saran, karena kita tidak menjelaskan hukum masalah boleh dan tidak boleh, sehingga apa yang kami sampaikan ini sifatnya hanya sebatas saran. Memang posisi tidak ada tahlilan dan acara peringatan kematian adalah kita sama-sama yakin ini yang paling tepat, ini yang paling benar. Namun tentu saja ketika ini diterapkan dengan cara terang-terangan, barangkali kita juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat di sekitar. Yang bisa kita sarankan, pertama, jika Anda meminta maaf kepada tetangga dan seterusnya, menyampaikan mohon maaf saya kemarin terbawa emosi dan seterusnya, lalu ngomong seperti ini di luar kesengajaan, sebenarnya itu justru menyatakan bahwasanya sikap tidak tahlilan dan tidak mengadakan kegiatan-kegiatan peringatan kematian termasuk sikap yang salah. sehingga Anda meminta maaf. Dan tanazul seperti ini jelas tidak boleh. Mohon maaf, saya kemarin menyuruh A padahal sebenarnya A itu tidak wajib, padahal aslinya itu wajib. Tanazul seperti ini tidak boleh. Tanazul artinya mengalah dalam masalah ini tidak diperbolehkan. Benar harus tetap kita pertahankan sebagai kebenaran, dan kita tidak boleh minta maaf karena telah mengerjakan kebenaran. Tapi kalau minta maaf karena mungkin menyinggung perasaan mereka, itu diperbolehkan. Tapi kalau minta maaf karena saya telah berpegang dengan kebenaran, itu justru akan menurunkan nilai sebuah kebenaran. Karena itu Anda jangan minta maaf di posisi telah mengerjakan kebenaran. Karena minta maaf dalam mengerjakan kebenaran, sekali lagi, itu justru menurunkan kapasitas sebuah kebenaran. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, "Kunna na'uddul ijtima' fi ahlil mayyit wa san'ata ta'amin ba'da dafni minan niyaha." Kami menganggap bahasanya berkumpul di rumah jenazah, di rumah duka, kemudian ada acara makan-makan setelah pemakaman, setelah mayit dikuburkan, maka itu termasuk di antara tindakan an-niyaha, yaitu meratapi mayit. Meskipun di masyarakat kita itu jadi tradisi, cuman kuat dan lemahnya tradisi itu tergantung masing-masing masyarakat. Di satu kampung itu cukup kuat, di kampung yang lain itu lemah, tergantung dari kondisi masing-masing masyarakat. Karena itulah, andaikan ketika kita mau mengamalkan praktek hadis ini, namun dengan cara melihat kondisi masyarakat, itu mungkin akan lebih, nilainya lebih baik dibandingkan ketika itu dilakukan secara konfrontasi. Nah, kalau sudah terlanjur bagaimana? Kita berbicara yang sudah terlanjur. Kami sarankan Anda tidak boleh minta maaf karena telah melakukan kebenaran. Yang kedua, Anda boleh minta maaf karena barangkali menyinggung perasaan mereka. Dan mungkin itu perlu disertai dengan ya keluar biaya, barangkali Anda ngasih mereka apa misalnya sedekah atau bingkisan, dan sampaikan ini sedekah atas nama Bapak. Dan boleh-boleh saja bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal, bahkan tidak terbatas pada anak dan keluarga, orang lain boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam, semoga memperbaiki hubungan Anda dengan tetangga dan masyarakat di sekitar. Baik, kami ini ada telepon yang masuk, silakan. Silakan. Silakan, dengan siapa di mana? Dengan Gunawan di Tangerang. Silakan, Pak. Itu pertanyaannya, Ustaz. Saya kan pedagang nih. Suka apa? Tempat saya ngambil barang itu menyuruh saya ngambil barang ke dia dengan tujuan jangan belanja barang lain gitu. Dia ngutangin barang tapi nggak boleh belanja ke orang lain, harusnya belanja ke dia terus gitu. Apakah boleh muamalah seperti ini? Dia ngutangin barang ke Bapak? Iya. Tapi dengan sekuensi saya belanjanya nggak boleh ke orang lain, harusnya belanja ke dia terus gitu. Baik. Tapi harganya beda dengan harga pasaran gitu. Apakah harganya normal, Pak? Tidak, berbeda dengan harga pasaran. Ya, dia lebih bisa 5.000 per potong gitu. Dia lebih tinggi ya? Iya, benar. Baik. Ya, itu aja, Ustaz. Baik, si A dengan si B. Si A memberikan utang barang kepada si B dengan ketentuan setelah diberi utang barang ini, maka si B tidak boleh belanja di tempat orang lain, tapi harus belanja di tempat dia. Ada pernyataan yang disampaikan oleh Fudalah bin Ubaid radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Kullu qardin jarra naf'an fawa riba." Setiap utang piutang yang di situ menghendaki atau menghasilkan adanya manfaat, maka manfaat itu adalah riba. Sehingga jika si A memberi utang kepada si B dan dari situ si A mendapatkan manfaat disebabkan karena akad utang piutang, maka manfaat yang didapatkan oleh si A adalah riba. Karena itulah Nabi SAW menutup celah ini dengan melarang menggabungkan antara utang dengan jual beli. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya, beliau pernah bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Maknanya adalah ada orang yang memberi utang, kemudian dia syaratkan, kamu setelah saya kasih utang harus beli ke saya, atau saya nanti akan beli barang kamu. Jika syarat yang kedua ini tidak dipenuhi, maka syarat yang pertama atau akad yang pertama tidak akan dilakukan. Sehingga di situ ada dua akad. Akad satu yaitu akad utang, yang ini merupakan akad utama, dan akad jual beli, yang ini merupakan akad yang kedua, yang merupakan syarat bagi akad pertama. Saya tidak akan ngasih utang ke kamu kalau kamu tidak melakukan transaksi jual beli, baik dia sebagai penjual atau dia sebagai pembeli. Contoh yang lain, saya ngutangi para petani. Siapa yang mau tanam ini saya utangi 10 juta, 20 juta, silahkan. Tapi syaratnya, nanti kalau bapak ibu panen, wajib menjual hasil panennya ke tempat saya. Sehingga saya tengkulak untuk hasil pertanian, nanti saya mau kirim ke pabrik. Maka dengan cara seperti ini saya bisa mendapatkan bahan baku cukup mudah, tanpa harus tawar-menawar yang alot, tanpa harus cari-cari bahan keluar. Saya cukup kasihkan utang petani-petani-petani, utang-utang-utang, nanti ketika mereka panen, mereka akan datang sendiri dengan menjual barangnya kepada saya. Ini juga tidak boleh, karena di situ ada persyaratan utang digabung dengan jual-beli. Wallahu a'lam, sehingga Anda bisa sampaikan kepada rekan Anda, si A, yang memberikan utang barang kepada Anda, bagaimana kalau kemudian diperbaiki akadnya agar tidak melanggar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba angkat penelpon berikutnya, silakan. Silakan, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Ustaz, ya, ini Abu Muslim di Sumut, Ustaz. Silakan, Pak. Sekarang kan banyak lembaga-lembaga riba, ya, Ustaz. Mereka berjuang untuk menghapuskan riba gitu, Ustaz, ya. Sampai ke apa membawa permasalahan riba ini ke pengadilan gitu misalnya. Jadi apa langkah-langkah seperti ini dianjurkan begitu Ustaz? Pertanyaannya sampai ke ya, Ustaz. Apakah langkah seperti ini dianjurkan? Iya, sampai ke pengadilan gitu Ustaz. Baik. Ini saja Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Walhamdulillah, apa yang boleh nyatakan benar bahwa saat ini sudah banyak sekali lembaga-lembaga anti riba, bersamaan dengan banyaknya kaum muslimin yang sudah mulai sadar akan masalah bahaya harta haram terutama riba, sehingga banyak sekali para pengusaha yang hijrah, banyak sekali para pemuda-pemuda yang hijrah, termasuk karyawan dan pegawai yang hijrah, karena mereka sudah mulai bosan dengan keberadaan harta haram yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita berterima kasih kepada para asatidah yang telah memberikan motivasi dan pembelajaran pendidikan tentang masalah bahaya harta haram dan keberkahan dari harta halal. Nah, untuk pembelaan seperti ini memang tidak bisa sendirian. Kadang kita butuh satu komunitas atau lembaga yang resmi secara negara agar bisa membantu permasalahan kaum muslimin. Bahkan bisa jadi sampai ke pengadilan. Apakah ini dianjurkan? Tidak keliru kalau saya katakan bahasanya ini bagian dari firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lakukanlah tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sehingga upaya kita melakukan seperti ini adalah bagian dari upaya saling tolong-menolong, saling membantu dalam masalah kebaikan dan takwa. Karena orang ini mau menghindari riba, artinya menghindari sesuatu yang haram. Dan itu butuh effort yang besar, butuh biaya, dan kadang butuh tenaga, maka dia butuh didukung, sehingga mendukung seperti ini, bahkan sampai pun harus berhadapan dengan mereka di pengadilan, termasuk diantara bentuk tolong-menolong dalam kebaikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat satu penelpon lagi. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ini deh, pertanyaan ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Mau nanya Ustaz. Silakan. Gini Ustaz, anak kan nyusuin. Anak kan nyusuin Ustaz. Silakan ya. Iya. Jadi kan anak bayar fidyah kan Ustaz. Tapi bayar fidyahnya ada kakak anak dari kampung lah gitu kan Ustaz. Ya, anaknya Ustaz. Usia berapa Bu? Saya bayar fidyahnya sama kakak anak yang dari kampung bayi, gitu kan Ustaz. Mohon maaf, bayinya usia berapa? Bayinya usia 3 bulan Ustaz. Baik. Jadi kan anak gak puasa. Jadi anak kan bayar fidyah. Tapi bayar fidyahnya Ustaz sama kakak Ana gitu. Kakak Ana ini janda dari kampung. Jadi dia kalau puasa itu memang ke rumah Ana gitu. Apa boleh gitu Ustaz? Baik. Apa boleh gitu bayar sama kakak Ana gitu? Baik, cukup Ibu. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Baik, wanita yang menyusui. Tadi disampaikan bahwasanya bayinya berusia 3 bulan berarti belum bisa disambung dengan makanan yang lain. Masih ASI eksklusif. Jika ketika dia puasa itu mengkhawatirkan bagi kesehatan sang bayi, termasuk juga bisa jadi mengkhawatirkan bagi kesehatan sang ibu, maka dia boleh untuk tidak berpuasa. Namun pendapat yang kuat, pendapat yang benar adalah qadha dan bukan fidyah. Karena status orang yang diizinkan untuk tidak berpuasa dalam Al-Quran hanya ada dua udzur. Pertama orang yang sakit, yang kedua orang yang sedang safar. Dan ada satu lagi yang ketiga, yaitu orang yang sama sekali tidak mampu untuk berpuasa, dan ini boleh membayar fidyah. Untuk orang yang sakit yang masih berpeluang sembuh, orang yang safar tentu saja dia nanti akan berhenti dari safarnya untuk mukim baik sementara maupun menjadi mustautin atau tinggal selamanya di satu tempat tertentu. Maka dua orang ini nanti qadha di luar Ramadan. Nah, untuk ibu yang sedang hamil, termasuk yang sedang menyusui, karena dia mengkhawatirkan keselamatan dirinya maupun janinnya atau bayinya, maka mereka diizinkan untuk tidak puasa. Dan dia lebih dekat kepada orang yang sedang sakit yang tidak sanggup untuk berpuasa. Karena itu begitu selesai urusannya, maka dia nanti mengqadha di selain bulan Ramadan semampunya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita baca pertanyaan melalui pesan WA. Pertanyaan dari WA Ustaz. Ustaz, saya mau nyalon kepala desa tapi tanpa nyogok atau nyuap ke warga. Bagaimana pendapatnya Ustaz? Mau nyalon jadi kepala desa tanpa nyogok, tanpa suap. Bagaimana pendapatnya? Masya Allah ya. Kalau bisa dan jadi, walhamdulillah berarti berhasil ya. Karena kalau di Indonesia seperti, atau di masyarakat sekitar kita, kelihatannya cukup sulit untuk bisa menjadi seorang pemimpin tanpa melibatkan sogokan dan suap. Ya, kita doakan semoga Allah Ta'ala memberkahi usaha Anda, dan semoga Allah memberikan kebaikan bagi Anda. Dan ingat bahasanya tanggung jawab menjadi pemimpin itu sangat berat, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyat yang dia pimpin. Sehingga semakin memperlebar wilayah, berarti tanggung jawabnya semakin besar. Saya sebagai pemimpin bagi keluarga, dan nanti Allah akan bertanya tentang rakyat yang berupa keluarga saya. Seorang wanita menjadi pemimpin bagi rumah suaminya ketika suaminya tidak ada. maka anak-anaknya, harta yang ada di dalam rumah itu nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Berarti semakin banyak tanggung jawab, semakin banyak beban yang harus dia sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika seseorang menjadi pemimpin, hal pertama yang perlu dia ingat adalah di hadapannya ada yaumul hisab. Dan memperlebar wilayah berarti sama dengan menambah beban untuk nantinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal rizki manusia, rizki hamba itu sudah ditentukan oleh Allah. Menjadi pemimpin tidak akan menambah rizki, menjadi rakyat juga tidak mengurangi rizki. Karena itu mungkin Anda bisa mempertimbangkan kira-kira potensi konfliknya sebesar apa. Saya menjumpai ada orang yang kelihatannya menyesal ketika dia sudah terpilih jadi pemimpin. Karena begitu sudah jadi pemimpin, sudah jadi atasan. Untuk pertimbangkan ini, dan semoga dengan itu persiapan Anda akan lebih matang dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, saya Roy Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Ustaz, ada yang ingin saya tanyakan. Saya ini punya ibu angkat. Ibu angkat ini adalah bibi saya sendiri. Saya dihibahkan itu aset berupa rumah dan dua peta kontrakan. Dan sudah saya urus, sudah baik saya sebalik nama, sertifikatnya sama saya. Dan rumahnya ini sudah saya tinggali, dan kontrakannya ini tapi masih diambil sewanya oleh ibu saya, gitu. Dan saya yang mau saya tanyakan, apabila ibu saya ini meninggal, ibu angkat saya ini meninggal, apakah itu statusnya waris atau sudah milik saya? Ibu punya anak, ibu angkat punya anak. Ibu angkat tidak punya anak. Statusnya sudah tidak punya saudara. Dia empat orang kakak beradik, sudah tidak ada semuanya. Ibu bapaknya sudah tidak ada. Suaminya sudah cerai. Gitu. Baik. Nah, terus ada lagi yang ingin saya tanyakan, Sat. Iya, Pak. Kita ada punya lembaga pendidikan, gitu, yayasan Islam. Dan ini beliau ini karena ada beberapa aset kontrakan, gitu. Dia berpesan kepada saya, kalau misalkan saya meninggal nanti, hasil dari sewa kontrakan ini tolong diberikan untuk operasional yayasan. Apakah itu boleh dan apakah itu termasuk wasiat? Dan setahu saya kalau wasiat itu kan tidak boleh lebih dari 1/3 ya, atau enggak, itu enggak boleh semuanya. Betul. Gitu. Dan bolehkah saya menyarankan sebaiknya kontrakan ini diwakafkan? Artinya hasilnya nanti diberikan ke yayasan. Jadi misalkan wakafnya ditunjuk seorang nazir gitu, terus disaksikan oleh keluarga, bahwasanya aset ini adalah akan diwakafkan dan nanti hasilnya untuk operasional atau pengembangan yayasan. Dan selanjutnya, kalau misalkan boleh diwakafkan, bolehkah kita ambil dari uang wakaf, dari uang hasil kontrakan tersebut untuk misalkan ketiga bulan kurban, kita kurbankan untuk atas nama ibu saya tersebut dari uang yang diwakafkan oleh ibu saya tersebut. Baik. Anda sebagai keponakan dari, ini bibi dari saudara ibu ya? Iya, bibi dari saudara ibu. Baik. Keponakan dari saudara yang laki-laki ada? Sebenarnya, Sat. Iya? Karena beliau tidak sudah, suaminya sudah pisah, tidak memiliki anak, orang tuanya sudah tidak ada semuanya. Keponakan dari saudara laki-laki ada nggak? Keponakan dari beliau tidak memiliki saudara laki-laki, okay. Semuanya perempuan. Baik, cukup, Bapak. Iya, sudah, Sat. Syukur, Sat, jazakallah. Wa jazakumullahu khairan. Baik, masalahnya cukup kompleks kelihatannya ya, karena Anda menanyakan status pertama posisi sang ibu di tengah keluarganya. Kemudian yang kedua, beberapa akad antara ibu ini dengan Anda. Dan yang ketiga, tentang tawaran untuk wakaf. Kalau memperhatikan kondisi ibu di tengah keluarga beliau, beliau tidak punya saudara laki-laki. Dan orang tua sudah tidak ada, suami sudah bercerai, anak tidak ada. Berarti di posisi ini beliau tidak memiliki ahli waris ashabul furud. Sedangkan kerabat yang tertinggal hanyalah dzawil arham, yaitu dalam hal ini keponakan dari saudara perempuan. Dan ulama berbeda pendapat. Ketika ada orang yang dia tidak memiliki ahli waris ashabul furud yang jumlahnya ada 25 orang, sementara ahli waris yang ada atau kerabat yang ada hanyalah dzawil arham. Ketika meninggal dunia, apakah hartanya diserahkan kepada dzawil arham ataukah diserahkan ke baitul mal? Dan pendapat yang benar adalah hartanya diserahkan ke dzawil arham. Kemudian yang kedua, terkait posisi orang yang berwasiat lebih dari sepertiga. Wasiat lebih dari sepertiga, pendapat yang kuat sebagaimana keterangan Ibnu Qayyim rahimahullah, itu dikasih rincian. Yang pertama, jika lebih dari sepertiga dan ahli warisnya setuju, maka tidak masalah ditunaikan. Yang kedua, jika lebih dari sepertiga dan dia tidak punya ahli waris di kalangan ashabul furud, maka juga ditunaikan. Tidak ada ahli waris yang 25 orang itu. Mau wakaf, mau wasiat lebih dari sepertiga, atau bahkan dia wasiatkan semuanya, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena dia tidak punya ahli waris. Adanya dzawil arham. Dan dzawil arham itu bukan ahli waris, tapi mereka mendapatkan pemberian dari mayit karena tidak ada ahli waris. Kemudian saran yang lebih tepat adalah andaikan beliau wakaf ketika beliau masih hidup, itu akan lebih baik. Karena salah satu di antara pengaruhnya adalah wakaf itu di negara kita sangat dijaga. Dalam arti akadnya dipermudah, proses balik nama cukup mudah, sehingga itu akan memudahkan proses administrasi kenegaraan. Kalau dia sebagai objek warisan, maka nanti mungkin harus ke kelurahan atau ke pengadilan untuk membuktikan bahwasanya yang bersangkutan memiliki hubungan kekerabatan dengan mayit, kemudian balik namanya masih lama dan seterusnya. Tapi kalau wakaf lebih cepat, agar nanti hasilnya menjadi milik yayasan, sehingga objek kontrakan itu bisa dimiliki oleh yayasan. Nah, bagaimana kalau misalnya sebagian hasilnya digunakan untuk membeli hewan kurban, lalu dikurbankan atas nama beliau? Jawabannya bukan diambil dari hasil jika memang itu sudah diwakafkan, tapi disisihkan harta beliau yang lain sebelum atau di luar yang diwakafkan, kemudian ditabung, dan nanti ketika menjelang Idul Adha dibelikan seekor hewan untuk kemudian dikorbankan atas nama beliau jika beliau sudah meninggal dunia. Tapi kalau beliau masih hidup, berarti beliau bisa kurban sendiri. Wallahu ta'ala alam. Sementara untuk hibah yang sudah Anda balik nama dan bahkan sudah Anda pegang sertifikatnya, berarti ini hibah yang makbudah, hibah yang sudah diserah terimakan. Dan untuk hibah yang sudah diserah terimakan, maka pindah hak milik, sehingga rumah itu dan kontrakan itu sudah menjadi milik Anda. Tapi saya jadi agak sedikit bingung, karena di sini ada kontrakan, kemudian tadi wasiat juga ada kontrakan. Apakah ini kontrakan berbeda ataukah objeknya sama? Nah, tadi tidak ada penjelasan. Karena kalau sudah dihibahkan, berarti ibu tidak punya wewenang untuk mewakafkan, karena berarti itu sudah pindah hak milik. Wallahu ta'ala alam. Baik, coba kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Anda bisa jauhkan dari televisi, Bapak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ustaz mau bertanya terkait dengan zakat mal. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah terhubung, silakan, Pak. Mau bertanya tentang zakat mal. Misal, apakah cara penghitungan zakat mal itu misalnya istri punya harta dalam hal ini uang dan perhiasan, kemudian anak juga punya, anaknya belum akil balik, artinya begini, kita misalnya anak tersebut kita beri tabungan untuk sekolahnya nanti gitu. Nah, apakah perhitungannya itu digabung atau sendiri-sendiri? Kemudian juga apakah perhitungannya uangnya sendiri terus perhiasannya sendiri gitu, Ustaz? Itu yang pertama, Ustaz. Kedua, yang ingin saya tanyakan adalah tentang transaksi dengan menggunakan SKBDN, itu kan biasanya ada biaya administratif. Nah, itu diperbolehkan tidak, Ustaz? SKBDN, saya kurang paham tentang transaksi SKBDN, Pak. SKBDN itu biasanya transaksi yang sertifikat kredit berjangka dalam negeri, Ustaz. Biasanya itu seperti pembayaran melalui transaksi bank gitu, Ustaz. Gitu. Ada instrumen keuangan tersendiri namanya SKBDN. Gitu, tapi itu buat pembayaran saja, Ustaz. Gitu. Baik. Syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Tayyib. Ini juga sekaligus mengingatkan saya untuk pertanyaan yang dulu ya, tentang apakah harta keluarga itu digabungkan ataukah tidak. Ada banyak fatwa setelah saya mencari tentang masalah harta keluarga. Baik harta itu dimiliki oleh istri sendiri dari hasil yang berbeda dari suaminya. Misalnya istri bekerja atau beliau memiliki warisan. Kemudian apakah harta istri itu digabungkan dengan harta suaminya? Jika sumbernya berbeda, misalnya istri dikasih orang tua, lalu dia simpen dan menjadi harta miliknya, maka hukum asalnya zakat istri sendiri, suami sendiri. Dan kalaupun digabungkan, hukumnya tidak masalah. Karena pembahasan antara digabungkan dan tidak itu kata para ulama lebih banyak untuk zakatul masyiah, zakat binatang ternak. Dan untuk masalah zakat mal, maka antara digabungkan dan tidak, kata mereka tidak memberikan pengaruh. Namun wallahu ta'ala alam, yang jadi masalah adalah ketika zakat istri kurang dari satu, harta istri kurang dari satu nisab, harta suami kurang dari satu nisab. Kalau digabungkan, jadi di atas nisab. Kalau dipisahkan, kurang dari satu nisab. Apakah zakatnya digabungkan ataukah dipisahkan? Wallahu a'lam. Jika dari sumber yang sama, kami sarankan sebaiknya digabungkan. Karena itu jika uang istri atau tabungan anak adalah hasil dari pemberian kepala rumah tangga, mereka dikasih, kemudian sebagian jadi perhiasan, sebagian tetap jadi uang, maka kami sarankan lebih baik digabungkan. Dan perhiasan dengan uang itu sejenis, sama-sama mal. Karena perhiasan yang berbahan emas, maka dia dizakati sebagai zakat mal, uang juga dizakati sebagai zakat mal. Sehingga dua hal ini karena sejenis, maka dia dizakati sama-sama sebagai zakat mal, digabungkan dan dikeluarkan 2,5%. Karena itu lebih aman, uang istri, kemudian perhiasan istri, uang anak, perhiasan anak, plus uang bapak dan tabungan dijadikan jadi satu, ditotal, kemudian dikeluarkan 2,5% jika nilainya sudah di atas satu nisab, yaitu 65 juta. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua mengenai fitur pembayaran SKBDN, terus terang saya kurang begitu paham, sehingga mohon maaf belum bisa kita kasih jawaban sekarang. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan Andi di Bintara Tangsel, Pak Ustaz. Silakan, Pak. Ya, saya ingin bertanya mengenai penyusunan surat di Al-Qur'an, Pak Ustaz. Saya pernah mendengar surat Al-Maidah itu adalah ayat yang terakhir, Pak Ustaz. Tapi kenapa di Al-Qur'an itu surat An-Nas yang terakhir? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Anda bertanya tentang masalah susunan surat dalam Al-Qur'an. Kenapa Al-Maidah ditaruh di urutan yang ke berapa? Keempat ya. Atau yang kelima. Kenapa Al-Maidah ditaruh di urutan yang kelima? Sementara di surat Al-Maidah itu ada ayat yang turun terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Sementara ayat yang atau surat yang terakhir adalah surat An-Nas. Padahal dia bukan surat yang diturunkan terakhir. Baik, dari sinilah kita bisa memahami bahwa urutan turunnya ayat dengan urutan surat dalam mushaf itu dua hal yang berbeda. urutan turunnya ayat sesuai dengan apa yang digandaki oleh Allah. Maka ada peristiwa tertentu Allah turunkan ayat, ada peristiwa apalagi Allah turunkan ayat. Kadang Allah turunkan satu surat utuh. Dan di situ ada tadarruj, tahapan yang mengikuti proses dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan urutan surat, ulama berbeda pendapat apakah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ataukah ijtihadnya sahabat. Pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah ini tauqifi, dalam arti petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada nabinya agar menyusun surat-surat dalam Al-Qur'an dengan posisi seperti ini. Pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, ya. Pertama bukan surat Al-Alaq tapi Al-Fatihah. Padahal yang turun pertama surat Al-Alaq. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, kemudian Al-Ma'idah dan begitu seterusnya sampai yang ujungnya adalah An-Nas. Atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa kok tidak sama dengan turunnya? Karena di sini ada dua petunjuk yang berbeda. Turunnya itu terkait masalah peristiwa yang ada di zaman beliau. Sedangkan urutan surat ini adalah bentuk mushaf yang digandaki oleh Allah Subhanahu wa taala setelah semua Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Nah, kemudian disempurnakan lagi di zaman beberapa khalifah setelahnya, baik di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an maupun di zaman Utsman, sehingga jadilah satu kitab yang tertulis sebagai mushaf. Kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya atau mereka ditulis ayat-ayat Al-Qur'an ditulis di serpihan-serpihan, ada yang di satu daun, ada yang di tulang belikat, dan ada di kayu, di bebatuan dan seterusnya. Lalu dikumpulkan, kemudian diurutkan. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Allah menurunkan wahyu kepada beliau, maka Nabi SAW memanggil Zaid, kemudian Zaid mencatatnya, lalu diulang. Jika masih ada yang keliru, digenepi. Dikumpulkan, kemudian genaplah jadi Al-Quran. Sehingga Al-Quran yang kita punya, mushaf Al-Quran yang kita punya, ini menjadi kitab suci yang berlaku untuk sepanjang zaman, yang prakteknya tidak harus persis sebagaimana di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus berurutan persis sebagaimana ketika turun. Maka tidak ada istilah kita sekarang berada di zaman Mekah, karena itu tidak wajib sholat lail. Nah, kemudian baru setelah sekian tahun, sekarang kita sudah pindah ke zaman Madinah. Tidak boleh seperti itu. Tadarruj, tahapan syariat itu Allah yang menghendaki. Di zaman sekarang tidak bisa. Maka jadi kitab utuh ini praktekkan semuanya. Nah, tahapannya tahapan belajar, bukan tahapan untuk penerapan. Dipahami insyaallah. Tahapan belajar itu Anda ketika belajar boleh misalnya dari belakang. Saya mau belajar tafsir, boleh dari belakang. Boleh juga dari Al-Fatihah, setelah itu langsung amma yatasaalun. Karena sudah menjadi aturan utuh, bagian manapun yang mau kita pelajari silahkan. Kalau dipelajari seketika langsung satu Quran, mungkin berat bagi manusia. Maka mereka belajar bertahap. Tapi kalau penerapannya tidak boleh mengikuti zaman dulu. Sekarang masa Iqra sampai 5 ayat. Berikutnya masa Al-Mudathir. Berikutnya masa Al-Muzammil. Berikutnya masa Ad-Duha. Enggak boleh seperti itu. Kenapa? Karena syariat sudah sempurna. Sehingga kita berkepentingan dengan semuanya dan kita pelajari secara bertahap semampunya. Itulah hikmah kenapa urutan surat dalam Al-Qur'an tidak sebagaimana urutan ketika Allah turunkan. Wallahu taala alam. Baik, kita baca satu pertanyaan melalui pesan WA, silakan. Dari Ummu Syafiq, pemirsa Surabaya mengaji. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami wali murid kumpulan uang untuk membelikan sembako atau teh air ke guru sebagai hadiah lebaran. Apakah diperbolehkan? Wali murid mengumpulkan dana untuk memberikan sembako yang nantinya akan disumbangkan ke guru. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala alam, hadiah dari klien, dari murid atau dari wali murid kepada tenaga pengajar hukumnya tidak diperbolehkan, karena ini semakna dengan sogok. Karena itulah kami tidak sarankan seperti ini. Namun yang bisa kami sarankan adalah Anda menyumbang ke sekolah senilai tertentu dan minta kepada pihak sekolah agar sumbangan itu, ya, Anda bisa sarankan kepada pihak sekolah, bisa enggak sumbangan ini dijadikan sebagai apa misalnya tali AC atau THR bagi para guru. Mungkin sekolah akan ngasih jawaban, oh kami sudah ada dananya. Nah terus sumbangan ini untuk apa? Ya sudah, anggap saja itu sebagai sumbangan untuk sekolah. Tapi kalau dari wali langsung ke guru, ini tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya Ibu Susi dari Palangkaraya. Saya mau menanyakan tentang zakat mal. Saya kan sudah mencapai nisab zakat saya itu, cuma saya tidak ingat itu tahun, mungkin 10 tahun yang lalu atau gimana. Tapi saya baru paham tentang pembayaran zakat mal ini kan di tahun ini. Nah, apakah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu itu saya tetap harus membayarkan, karena saya kan nggak tahu itu jumlahnya berapa. Itu gimana, Ustaz? Berarti selama 10 tahun yang lalu belum pernah bayar zakat, Ibu? Pernah membayar, hanya saja salah objek zakatnya. Yang kita bayar itu rumah, mobil, tanah, itu kita anggap itu dizakati. Nilainya mencapai nisab, kita bayar zakat. Nah, sedangkan uang tabungan justru kita tidak membayarnya. Baik. Nah, terus yang kedua, Ustaz. Apakah uang ibu di rekening atau di kebanyakan di rekening atau di rumah? Di rekening. Kebanyakan di rekening ya. Cuma kita sudah tidak ingat. Baik. Itu jumlah rekeningnya. Terus yang kedua, Ustaz, terkait zakat suami yang dibayarkan oleh istrinya. Apa boleh itu dibayarkan dari uang pribadi istrinya untuk menghindari konflik di keluarga? Baik. Tanpa sepengetahuan suami, karena kalau itu dibahas nanti akan menimbulkan konflik, Ustaz. Baik. Ya, terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk orang yang belum bayar zakat karena tidak tahu, kemudian dia tahu, maka tetap wajib bayar. Kenapa? Karena hak zakat itu tidak hanya hak syariat, tapi di sana ada hak penerimanya, hak para mustahik, yaitu fakir miskin, kemudian gharimin, dan beberapa mustahik yang lainnya. Sehingga ketika dia tidak tahu, dia dalam posisi insya Allah tidak berdosa karena tidak tahu, dan itu di luar kesengajaannya. Tapi bukan berarti menggugurkan kewajiban. Sehingga untuk 10 tahun yang lalu Anda tetap wajib zakat, dan mungkin perlu di track ya sebisanya. Fattakullaha mastata'tum. Alhamdulillah dana ini tersimpan di lembaga keuangan, dalam arti cukup mudah untuk kemudian ditelusuri. Anda mungkin bisa tanya kepada bank terkait, minta misalnya data, tidak harus di print semuanya ya, cukup data di tahun-tahun sebelumnya. Anda boleh gunakan saldo akhir tahun. Anggap misalnya kalau untuk lembaga yang sifatnya konven atau lembaga umum masyarakat kan pakai bulan Masehi. Anggap misalnya setiap Desember. Sudah, jadi Anda patokan tiap Desember. Tiap akhir tahun di tahun 2010, 2011 dan begitu seterusnya, nanti kelihatan ya di masing-masing tahun itu saldo Anda berapa. Nah, kemudian Anda pakai perkiraan itu, di setiap akhir tahun Anda keluarkan zakatnya 2,5%. Misalnya Desember tahun 2010, saldo uang Anda anggap misalnya 50 juta. 50 juta di tahun itu sudah nisab, Anda keluarkan 2,5% dari 50 juta. Desember tahun 2011, 11 dan begitu seterusnya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampunya sehingga Anda upayakan ini semampunya. Kemudian yang kedua, posisi suami yang sama sekali tidak memiliki kepedulian terhadap zakat dan ketika dinasihati untuk zakat malah menimbulkan pertengkaran, ini di posisi bahaya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi wa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirasus samawati wal ard. Janganlah orang yang pelit terhadap hartanya sehingga tidak mau dia keluarkan zakatnya, dia menyangka itu akan memperkaya dirinya, bahkan sebaliknya itu membahayakan dirinya. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, harta yang membuat dia bakhil itu akan dikalungkan oleh Allah di hari kiamat. Dan disebutkan dalam hadis yang sahih, akan diwujudkan oleh Allah seperti ular ya, sebagai ular yang sangat berbisa, suja'un aqra', saking berbisanya sampai kepalanya botak. Lalu dia akan menghukum orang ini di neraka dengan mengatakan anna kanzuka ana maluka, aku adalah simpenanmu, aku adalah hartamu. Waliyadhu billah, jangan sampai ini terjadi pada diri kita. Sehingga suami harus tetap disadarkan. Harus tetap disadarkan. Bahasanya ini kewajiban. Tidak boleh tidak sadar, harus sadar. Harus tahu. Muslim harus tahu akan kewajiban zakat. Nah, kalau sekiranya ibu tidak sanggup untuk menyampaikan sendiri karena bisa memicu pertengkaran, maka kita sarankan agar dikasih potongan video atau keterangan asatidah siapa yang bisa memberikan pengaruh kepada beliau. Barangkali beliau sebenarnya bukan orang yang pelit, tapi beliau mungkin merasa apa ya, merasa nggak nyaman ketika dianggap sebagai orang yang pelit, atau tidak punya, merasa nggak nyaman ketika dianggap tidak punya perhatian terhadap masalah kewajiban harta. Sehingga Anda bisa sampaikan dalam masalah harta ada kewajiban seperti ini. Ini artikelnya, ini videonya. Kalau misalnya bisa diajak ikut pengajian, ajak ikut pengajian. Semoga itu akan menggugah pendirian beliau dan akhirnya punya perhatian dalam masalah kewajiban menunaikan zakat. Wallahu a'lam. Sehingga zakat suami tapi Anda keluarkan diam-diam. Wallahu a'lam. Anggap ini bukan saran ya. Ini kita tidak sarankan. Tapi Anda lebih tekankan edukasi dulu agar suami mengeluarkan zakat dari uangnya sendiri. Nah, pilihan terakhir kalau memang sudah tidak bisa seperti itu, Anda hitung harta suami, kemudian totalnya berapa, Anda keluarkan 2,5% dari harta Anda senilai kewajiban yang harus ditunaikan suami, sehingga status ini sebagai hibah dari istri untuk suaminya dan nanti dibayarkan sebagai zakat suami dan suami diberitahu bahwasanya hartanya sudah dizakati. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Mau tanya Ustaz, ini kan saya posisi sebagai penjual emas Ustaz. Penjual? Penjual emas, Mas. Baik. Emas batangan. Lalu ada calon pembeli saya yang ada di Jakarta. Namun karena di sini si calon pembeli tidak ada saudara atau teman sebagai wakilnya, lalu si pembeli ini meminta saya untuk mencarikan wakilnya untuk nantinya untuk akan jual beli dengan saya. Yeah. Kemudian saya berencana untuk mencarikan wakilnya itu teman saya misalnya Ustaz. Apakah akad ini diperbolehkan? Baik, cukup Bapak. Cukup Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Baik, wakil itu memang tidak harus orang yang punya hubungan khusus dengan kita ya. Wakil bisa siapapun, intinya kita percaya bagi orang ini, kita percaya kepada orang ini untuk mengerjakan tugas yang kita berikan. Sehingga kadang kita mewakilkan kepada orang lain yang kita awalnya tidak kenal, kemudian setelah itu kenal. Apalagi di dunia administrasi di kenegaraan ya. Kadang kita wakilkan kepada notaris ya, dengan jasa tertentu. Awalnya kita tidak kenal. Kita kenalnya ketika ketemu. Sehingga notaris ini bukan teman dekat saya, bukan keluarga saya, bukan kerabat saya, tidak ada hubungan apapun. Tapi saya wakilkan, tolong uruskan ini, nanti Bapak saya bayar. Sehingga bukan syarat wakil, dia harus punya hubungan pertemanan atau kekerabatan dengan yang mewakilkan. Bisa juga teman Anda, yang penting dia orang yang dipercaya. Nah setelah itu dia mungkin nanti akan menjalin komunikasi dulu dengan calon konsumen Anda yang ada di Jakarta. Dari situ mereka setelah kenalan akan melihat, mungkin calon konsumen Anda akan melihat tingkat kepercayaan teman Anda. Kalau dia misalnya ke orang yang tidak bisa dipercaya, duit sudah saya transfer. Nah, kemudian setelah itu dipakai untuk beli emas. Ternyata emasnya nggak dikirim, dibawa pulang, lari dia. Ya mungkin saja itu terjadi. Sehingga perlu dipilih, dicari orang yang jujur dalam hal ini, dan kita berikan kesempatan bagi calon konsumen untuk melakukan pendekatan agar bisa menjajaki apakah ini orang yang baik atau tidak. Wallahu a'lam. Baik. Kita angkat satu penelpon terakhir ya. Silakan, dengan siapa di mana, Pak? Iya, Ustaz, ini mau nanya. Kalau kita kan kadang berwudu di dalam WC itu katanya enggak boleh baca bismillah di dalam WC. Iya, Kak. Terus pertanyaan yang kedua, Ustaz, halo. Halo, Pak. Iya, terus kalau sholat itu untuk baca doa iftitah itu apa harus diawali dengan bismillah? Terus kalau kita makmum itu apa pas sholat jamaah itu, kalau kita makmum apa diharuskan baca surat al-fatihah atau enggak usah? Baik. Makmum terus, untuk sholat jahriyah atau sholat siriyah? Sholat jamaahnya, sholat kata sholat maghrib atau sholat asar itu gimana? Baik. Iya. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika kita wudu di toilet, bagaimana bacaan basmalahnya? Jawabannya, wallahu ta'ala alam. Ulama beda pendapat dalam masalah ini. Ada yang mengatakan tetap dibaca, ada yang mengatakan dibaca di hati, ada yang mengatakan tidak perlu dibaca. Ada tiga pendapat ya. Dan yang lebih mendekati wallahu alam adalah Anda boleh baca tapi di batin ya. Silakan dibaca tapi di batin. Kemudian yang kedua tentang doa iftitah ketika sholat, apakah perlu bacaan basmalah? Jawabannya tidak. Bacaan basmalahnya sebelum al-fatihah. Sehingga begitu selesai takbiratul ihram, maka langsung membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya, atau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, atau doa iftitah yang lain. Berikutnya untuk makmum yang mengikuti sholat jamaah maghrib, berarti jahriyah, apakah dia perlu membaca al-fatihah? Ulama juga berbeda pendapat, dan pendapat yang kuat tidak perlu, sehingga cukup dengarkan saja bacaan yang dibaca oleh imam. Karena di posisi makmum dalam hal ini adalah, jika ada orang yang membaca Al-Quran dengan keras, yaitu imamnya, maka fastami'u lahu wa ansitu, perhatikan dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Namun untuk sholat sir, yaitu sholat asar, sholat duhur, maka makmum juga ikut membaca al-fatihah sebagaimana imam. Wallahu a'lam. Baik, satu pertanyaan yang terakhir melalui WA. Dari pemirsa Niaga TV, Doni, dan melalui WA dari Ahmad Helmi. Ramadan sudah hampir masuk 10 hari terakhir. Bila memanfaatkan masjid yang ditutup lockdown untuk iktikaf sampai akhir Ramadan, apakah sah iktikafnya? Apakah berada di masjid yang ditutup selama iktikaf hanya berdua wajib mengadakan Jumatan? Jika tidak bisa di masjid, apakah boleh iktikaf di rumah? Jika Anda iktikaf di masjid yang di lockdown, apakah sah iktikafnya? Jika takmir mengizinkan dan itu tidak melanggar aturan di masyarakat, insya Allah itikaf Anda semoga menjadi itikaf yang berpahala. Kalau sah dan tidaknya, insya Allah sah karena Anda di posisi yang benar ketika i'tikaf. Namun ketika ada kesepakatan warga, masjid ditutup dan Anda tetap nekat masuk diam-diam, dan itu apa, misalnya bisa meresahkan warga karena mungkin akan mempengaruhi yang lain untuk ikut bergabung, maka sebaiknya tidak Anda lakukan, karena ini berarti melakukan ibadah namun dengan cara melanggar kesepakatan dan tidak kita sarankan. Kemudian jika tidak memungkinkan untuk itikaf di masjid, bolehkah itikaf di rumah? Jawabannya, itikaf hanya bisa di masjid. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan hubungan dengan suami istri, melakukan hubungan suami istri sementara kalian sedang itikaf di masjid. Sehingga ulama ijma itikaf hanya boleh di masjid. Tidak ada itikaf di rumah. Karena itu ketika tidak ada kesempatan untuk itikaf di masjid, ya, ya untuk tahun ini berarti tidak ada kesempatan untuk itikaf. Anda bisa tunda tahun depan. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan i'tikaf tahun depan. Wallahu taala alam. Sementara untuk kewajiban Jumatan, wallahu alam, apakah Anda harus menegakkan Jumatan atau tidak? Saya tidak tahu jawabannya. Karena Jumatan itu bagian dari syiar. Sehingga kalau ada orang yang dia menjadi marbot masjid dua orang, bolehkah Jumatan dua orang? Terlepas dari masalah jumlahnya, kalau jumlahnya ulama beda pendapat. Kita sedang bahas apakah ini memenuhi kondisi Jumatan yang syar'i karena di situ dilakukan diam-diam. Sehingga saya tidak bisa memberikan jawaban, ada pertimbangan lain yang belum bisa saya pahami. Wallahu a'lam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk selalu istiqomah dalam belajar dan meniti kebenaran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.